Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita kembali berkumpul di masjid ini, Masjid Zadil Ma'ad, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Ibnu Abbas dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang tata cara menyusun saf apabila salatul jamaah terdiri dari dua orang, yang satu imam dan yang satunya makmum. Bagaimana cara menyusun safnya? Di manakah berdirinya makmum? Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan bagaimana pula apabila yang makmum dari kaum lelaki dua orang atau lebih. Dua orang, yang satunya dari kalangan anak-anak. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang cara penyusunan saf. Dan bagaimana pula jika yang bermakmum seorang wanita. Maka juga dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dan telah kita jelaskan hukum-hukum dari kandungan hadis Anas bin Malik dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang hukum dan adab seputar salatul jamaah. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadith wa'an Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Bakra radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakra Nufay' bin Al-Harith Ibnu Kaladah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa Al-Harith ini bukan ayahnya. Namun Al-Harith itu adalah tuannya dan status dia sebagai budak. Adapun nama orang tuanya yang sebenarnya adalah Masruh. Maka penyebutan Nufi' bin Al-Harith itu dinisbahkan kepada tuannya. Dan beliau termasuk di antara sahabat pilihan yang memiliki keteguhan dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang menjauh dari fitnah ketika terjadinya pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Beliaulah yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar." Apabila kedua orang muslim bertemu, masing-masing membawa pedangnya, keduanya bertekad untuk membunuh kawannya, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal qatil fama balul maqtul?" Ini bagi yang membunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia pun dimasukkan ke dalam neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisa ala qatli sahibihi." Disebabkan karena yang terbunuh itu pun berusaha keras untuk membunuh kawannya itu. Maka dengan sebab hadis ini beliau pun melakukan uzlah dan tidak ikut campur dalam fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari Abu Bakar radhiyallahu taala an, annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni beliau mendatangi salatul jamaah. Dan beliau ketika sampai ke masjid, maka beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa raki'un, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang ruku' dalam salatul jamaah. Jadi Abu Bakrah terlambat, beliau masbuk. Maka ketika beliau datang, maka beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan ruku'. Faraka'a qabla an yasila ila shaff, maka beliau pun ruku' sebelum sampai ke shaff. Jadi beliau belum tiba di barisan shaf salat, dari belakang beliau sudah ruku. Jadi beliau ruku kemudian berjalan masuk ke dalam shaf salatul jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada beliau, kepada Abu Bakrah, "Zadakallahu hirsa." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan semangat kepadamu. "Wa la ta'ud." Dan jangan kamu mengulangi perbuatan kamu itu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa zada Abu Dawud fi, dan ditambah dalam riwayat Abu Dawud, faraka'a duna as-saff thumma masha ila as-saff. bahwa Abu Bakar rukuk sebelum sampai ke saf, kemudian sambil rukuk beliau berjalan menuju ke saf. Hadis ini hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan hadis yang sahih. Sebagaimana yang telah mendengarkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara hadis yang sangat penting. Yang di dalam hadis ini ada beberapa hukum yang dibangun di atasnya. Sebagaimana akan kita jelaskan dalam pembahasan kita insyaallah taala. Kandungan dari hadis ini menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terlambat mendatangi salatul jamaah. Sehingga beliau pun ketika sampai ke masjid dalam keadaan beliau telah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat karena hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan menjelaskan tentang peristiwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang melakukan rukuk sebelum masuk ke dalam saf, kemudian beliau berjalan masuk ke dalam saf. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau tergesa-gesa. Jadi beliau tergopo-gopo ingin mendapatkan rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat beliau sampai ke masjid, beliau telah mendapati Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama dengan kaum muslimin. Mereka sudah dalam keadaan rukuk. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau tidak ingin ketinggalan. Maka beliau pun segera rukuk. Kemudian setelah itu, karena beliau sudah mendekati saf, tapi belum sampai ke saf, sudah mendekati, maka beliau rukuk, kemudian berjalan menuju saf dalam keadaan rukuk. Maka setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, Zadaka Allahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan semangat kepadamu. Wa la ta'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la ta'ud. Jangan kamu mengulangi. Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang perselisihan ini dibangun di atas hukum. Apakah diperbolehkan mengerjakan sesuatu itu atau tidak. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Bahwa para ulama mereka berselisih dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la ta'ud. Dan jangan kamu mengulangi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud wa la ta'ud. Dan jangan kamu mengulangi, yaitu jangan kamu mengulangi terlambat ketika datang menuju salatul jamaah. Jangan kamu mengulangi ketika mendatangi salatul jamaah dalam keadaan terlambat. Ini yang difahami oleh sebagian para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud wala ta'ud dan jangan kamu mengulangi, yaitu jangan kamu mengulangi pada saat kamu masuk ke dalam saf dalam keadaan sebelumnya kamu sudah rukuk. Belum sampai ke saf kamu sudah rukuk. Jangan kamu mengulangi perbuatan kamu itu. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'ud dan jangan kamu mengulangi, yaitu jangan kamu mengulangi perbuatan kamu ketika terburu-buru mendatangi salatul jamaah tergesa-gesa karena ingin mendapatkan salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada pendapat-pendapat yang lain, namun kita hanya menyebutkan tiga pendapat ini, sebabkan karena tiga pendapat ini yang bisa kita bahas, disebabkan karena masih terdapat di dalam kandungan hadis ini. Jadi makna yang pertama yang dimaksud, jangan kamu mengulangi, maknanya apa? Jangan kamu mengulangi perbuatan kamu terlambat, masbuk dari salatul jamaah. Yang kedua, jangan kamu mengulangi, maksudnya apa? Jangan kamu mengulangi perbuatan kamu ketika kamu rukuk sebelum kamu sampai ke saf salat. Dan penafsiran yang ketiga, jangan kamu mengulangi perbuatan kamu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh ketika mendatangi salatul jamaah. Ya, ini datangilah dalam keadaan tenang. Bagi siapa yang melihat dari jalur-jalur riwayat ini, demikian pula dikuatkan dengan qara'in, penguat-penguat yang lain, menunjukkan bahwa pendapat yang rajih yang dimaksud dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sa'ud, jangan kamu mengulangi, maksudnya jangan kamu mengulangi perbuatan kamu tergesa-gesa. Pendapat yang ketiga ini yang lebih mendekati kebenaran, dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula As-Sun'ani dalam Subulus Salam, Ibn Uthaymin Al-Albani, Nubaz rahimahumullah ta'ala. Kenapa kita menguatkan pendapat ini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Wala ta'ud," jangan kamu mengulangi, maksudnya jangan kamu mengulangi perbuatan kamu tergesa-gesa ketika mendatangi salatul jamaah. Alasan yang pertama, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin secara umum, apabila mereka hendak mendatangi salatul jamaah, mereka hendaknya mendatanginya dalam keadaan tenang. Jangan terburu-buru. Jangan berlari. Jangan tergesa-gesa sehingga menyebabkan nafasnya ngos-ngosan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ataitumus salata fa'alaykum bis-sakinah." ولا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Apabila kalian mendatangi salat, maka datangilah dalam keadaan tenang, sakinah, tenang. Jangan kalian mendatangi salat dalam keadaan berlari, dalam keadaan tergesa-gesa. Lari itu ada aturannya sendiri. Lari itu ada hukumnya tersendiri. Kalau dalam ibadah haji, ada waktu-waktu yang seorang itu dianjurkan berlari. Seperti pada saat sa'i. Ya. Apabila seorang telah sampai di lembah, dari Safa menuju Marwah, begitu sampai di lembah, maka dianjurkan untuk berlari. Yang sekarang ditandai dengan tanda hijau. Dianjurkan berlari. Ini menunjukkan bahwa lari berjalan itu terkadang hubungannya dengan masalah ibadah. Nah, ketika seorang hendak mendatangi sholat, tidak diperbolehkan seorang itu mendatanginya dalam keadaan berlari. Datangi dalam keadaan sakinah, tenang. Apa yang kalian dapati dari sholat? Maka sholatlah. Lanjutkan sholat bersama imam. Dan apa yang kalian tertinggal darinya, maka sempurnakan. Apa yang kalian tertinggal darinya, sempurnakan. Maka datangi sholat dalam keadaan tenang. Dan hikmahnya agar kemudian ketika seorang masuk ke dalam sholatul jamaah, dia dalam keadaan tenang dan dia bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini menguatkan bahwa pada saat seseorang mendatangi sholat, hendaknya mendatangi sholat dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian alasan yang kedua, ketika pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jangan kamu mengulangi, yaitu jangan kamu mengulangi perbuatan kamu rukuk sebelum masuk ke dalam sholat, maka ini berkata pendapat yang ketiga ini adalah pemahaman yang keliru. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin beliau melarang Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu dari perbuatan beliau rukuk sebelum masuk ke dalam saf. Disebabkan karena riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang masyhur dari sebagian para ulama salaf menunjukkan bahwa perbuatan itu dibolehkan. Perbuatan seseorang ketika mendapati imam dalam keadaan rukuk dan dia ingin mendapati imam dalam keadaan rukuk tapi dia belum sampai ke saf, maka diperbolehkan bagi dia sebelum sampai ke saf dia telah rukuk. Tentu dengan syarat jarak antara dia melakukan rukuk dengan sampai di ke saf itu tidak terlalu jauh. Jangan dari pintu sana, melihat imam sudah rukuk, rukuknya dari sana terus jalan sampai ke saf. Nah, tapi mendekati. Begitu mendekati saf salat, maka dia rukuk. Setelah dia rukuk, jalan sambil menuju ke saf dan bergabung dalam mengerjakan salatul jamaah. Hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa asar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah bahwa beliau mendengarkan Abdullah Ibnu Zubair mengatakan, pada waktu itu dia mengatakannya di atas mimbar. Kata Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, "wan nasu ruku'un." Dalam kalian manusia sedang ruku'. "Falyarka' hina yadkhul thumma yadubbu raki'an." Maka hendaknya dia ruku' pada saat dia masuk untuk bergabung, kemudian setelah itu dia melangkah dalam keadaan ruku' hatta yadkhula fi shaff, sampai dia masuk ke dalam shaff. Fa inna dzalika as-sunnah, sesungguhnya demikian itu termasuk perbuatan sunnah. Perhatikan ini perkataan Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat lalu kemudian mendapati mereka dalam keadaan rukuk dan sebelum sampai kalian ke salatul jamaah dalam barisan saf, maka rukuklah. Lalu kemudian setelah itu dia melangkah sambil rukuk sampai dia kemudian masuk dan bergabung dalam salatul jamaah bersama dengan saf yang lainnya. Fa inna dzalika sunnah, sesungguhnya yang demikian itu merupakan amalan sunnah. Apabila salah seorang sahabat mengatakan sunnah, maka tidaklah dimaksud dengan istilah sunnah apabila disebutkan secara mutlak, melainkan yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Apabila seorang sahabat mengatakan ini termasuk sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan secara mutlak. Nah, demikian pula tabi'i. Apabila seorang tabi'i dia mengatakan ini adalah sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hukum hadisnya mursal, karena tabi'i langsung meriwayatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, riwayatnya mursal. Tapi sahabat, maka Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan itu di atas mimbar. tentunya banyak orang-orang yang menghadiri. Banyak orang yang menghadiri apa yang disebutkan oleh Ibnu Zubair. Dengan tegas beliau mengatakan, fa inna dzalika sunnah. Yang demikian itu termasuk di antara sunnah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha radhiyallahu taala anhu, beliau yang meriwayatkan hadisin dari Ibnu Zubair, beliau mengatakan, wa qad raaituhu yasna'u dzalik. Sungguh aku telah melihat Ibnu Zubair melakukan perbuatan itu. Ini atau sudah pernah melihat Ibnu Zubair telah mempraktekkan ini. Sebelum masuk ke saf, beliau telah ruku', kemudian berjalan sampai menuju ke saf. Kata Ibnu Juraij yang meriwayatkan hadis ini dari Atha, beliau mengatakan, wa qad raaitu Atha yasna'u dzalik. Sungguh aku telah melihat Atha beliau melakukan perbuatan itu. Menunjukkan bahwa ini silsilah yang berantai. Atha melihat dari Ibnu Zubair, Ibnu Zubair menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atha menyandarkan pada Ibnu Zubair dan beliau melakukannya. Ibnu Juraij menyandarkan kepada Atha dan beliau melihat bahwa Atha telah melakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan amalan yang berantai. Bahwa para sahabat telah mengamalkan, para tabi'in juga telah mengamalkan. Dan riwayat ini adalah riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadith Sahihah. Pada jilid yang pertama, nomor hadis 229. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat. Tambah lagi, bahwa amalan ini merupakan amalannya para sahabat. Di antara yang melakukan hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Thabit keduanya masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam ruku', maka keduanya pun segera ruku', thumma danaya wa huma raki'an, kemudian terus mendekati dalam keadaan mereka ruku', hatta lahiqa bis-saff, sampai keduanya bergabung dalam saf salatul jamaah. Ini Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang sangat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau melakukannya. Zaid bin Thabit, salah seorang di antara katibul wahyi, penulis wahyu ilahi, penulis wahyu Al-Qur'an Karim, beliau juga melakukannya bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Dikuatkan pula dengan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Zaid bin Wahab. Kata Zaid bin Wahab, kharajtu ma'abdillah, ya'ni ibn Mas'ud, min darihi ila al-masjid. Aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya menuju ke masjid. Falamma tawassatna al-masjid, raka'al imam. Pada saat kami sudah berada di tengah masjid, maka imam pun ruku'. Imam sudah dalam keadaan ruku'. Ini belum sampai ke saf salat. Fakabbar Abdullah wa raka'a wa raka'tu ma'ah. Maka begitu melihat imam sudah ruku', belum sampai di saf, maka Abdullah bin Mas'ud segera bertakbir. Allahu Akbar. Kemudian takbir untuk ruku'. Allahu Akbar. Ruku'. Kata Zaid bin Wahab, aku pun ruku' bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Thumma mashaya mashayna raki'in. Kemudian kami pun berjalan dalam keadaan ruku', hatta antahina ila shaff, sampai kemudian kami berhenti di shaff. Hina rafa' al-qamru usahum, begitu kami bergabung dalam salatul jamaah, kaum muslimin sudah mengangkat kepala mereka, yakni mereka sudah dalam keadaan i'tidal. Jadi kapan mereka ruku', ketika mereka mendapati imam dan kaum muslimin dalam salatul jamaah sedang ruku', maka mereka pun ruku' sebelum sampai ke saf. Begitu sampai ke saf, sudah i'tidal. Ya. Falamma qada salatahu, maka pada saat beliau telah menyelesaikan salatnya, qumtu wa ana uridu an azid. Waktu itu kata Zaid bin Wahab, saya ingin menambah. Ya. Saya ingin menambah. Karena Zaid bin Wahab menganggap bahwa apa yang dia dapati bersama imam dalam keadaan ruku tidak teranggap satu rakaat, maka dia ingin berdiri untuk menambah, namun ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lalu didudukkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, lalu kata Ibnu Mas'ud kepada Zaid bin Wahab, innaka qad adrakta, sesungguhnya kamu sudah mendapati rakaat itu, yakni tidak perlu kamu berdiri lagi untuk menambah satu rakaat. Dan ini sanad ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ini jelas menunjukkan bahwa apa yang beliau kerjakan sama seperti yang dikerjakan oleh para sahabat yang lainnya. Hanya saja di sini ada hukum yang lain yang nanti akan kita bahas tentang permasalahan orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku', apakah terhitung satu rakaat atau tidak. Ini akan ada pembahasan tersendiri insyaallah ta'ala. Maka dari riwayat-riwayat ini, dari penukilan Ibn Zubair, dari yang dinukilkan dari Abu Bakar Siddiq, dari Zaid bin Thabit, dari Ibn Mas'ud, dan para sahabat yang lain yang menunjukkan bahwa pendapat yang kedua yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala ta'ud, jangan kamu mengulangi, jangan kamu mengulangi perbuatan kamu melakukan rukuk sebelum sampai ke saf, ini adalah pendapat yang lemah. Sebab yang sahih dan itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu diperbolehkan. Alasan yang ketiga, dikuatkannya riwayat ini dengan hadis-hadis yang datang dari jalur yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan Abu Bakar disebabkan karena beliau tergesa-gesa, bukan karena beliau berjalan ruku sebelum sampai ke saf kemudian beliau berjalan menuju ke saf. Namun yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada saat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tergesa-gesa mendatangi salatul jamaah. Ini dikuatkan dengan riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Bakar bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku'. Fasami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sauta na'li Abi Bakar wa huwa yahdur. Yuridu an yudrika ar-raka'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara sendalnya Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar melangkah. Sampai kedengaran suara sendalnya. Ya, berarti menunjukkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tidak sedang berjalan biasa. Beliau tergesa-gesa. Sehingga didengarkan suara sendalnya, suara langkahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan karena Abu Bakar ingin mendapatkan rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik lalu beliau mengatakan, "Manisa'i, siapa itu tadi yang berlari? Siapa tadi yang berlari?" Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." "Aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Semangat kamu ingin mendapatkan salat jamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menambah semangat kamu ini. Tapi urusan kamu tergesa-gesa mendatangi salat, ketika kamu mendatangi salat dalam keadaan sa'i, berlari, jangan kamu mengulangi perbuatan kamu itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Abu Bakar, waqad hafazani nafs, dalam keadaan nafasku itu sudah terengah-engah. Ya. Saking tergesa-gesanya beliau. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, riwayat ini menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah semangat padamu dan jangan kamu mengulanginya, yaitu jangan kamu mengulangi dalam hal apa? Tergesa-gesa ketika mendatangi salatul jamaah. Nah, ini yang sahih dari apa yang telah kita jelaskan. Kemudian termasuk di antara permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama dalam menjelaskan hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini adalah permasalahan seorang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk. Apabila ada seorang makmum, dia dalam keadaan masbuq. Begitu dia masuk ke dalam masjid, maka dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia pun melakukan rukuk bersama dengan imam, dan dia tidak mendapati imam dalam keadaan berdiri. Tidak mendapati imam dalam keadaan berdiri, sehingga tentunya dia tidak membaca suratul Fatihah. Apakah orang yang seperti ini keadaannya, rakaat dia ketika mendapati imam bersama, ya, dalam keadaan rukuk, apakah teranggap satu rakaat atau tidak? Ini juga merupakan permasalahan yang menjadi perselisihan yang cukup sengit di kalangan para ulama. Ya, namun perlu diketahui ma'asyarul ikhwan rahimakumullah bahwa dalam hal ini, ya, tentunya seorang membahas secara ilmiah. Dalam artian, kadang-kadang terjadi perselisihan dalam permasalahan-permasalahan fikih yang masing-masing ada dalil yang saling tarik-menarik, ya, dan masing-masing ada pemahaman tersendiri di dalam memahami satu dalil, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan. Perselisihan yang seperti ini, masyarul ikhwan rahimakumullah, tidaklah seharusnya jadikan sebagai bahan untuk berpecah belah. Sebab perselisihan itu bermacam-macam. Ada perselisihan yang sifatnya tidak diperbolehkan seorang mentolerir perselisihan tersebut. Al-haq yuqal, kebenaran harus dikatakan. Seperti misalnya perselisihan antara sunnah dan syiah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa para sahabat semuanya adil. Kaum syiah mengatakan bahwa para sahabat mayoritas murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang seperti ditolerir? Tidak mungkin. Ahlus sunnah yang mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim terpelihara dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai perubahan. Kaum Syiah mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini telah berubah. Nah, nanti akan muncul mushaf Fatimah Zahra yang dibawa oleh Al-Imamul Mahdi. Ya. Menurut mereka. Yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, tidak diperbolehkan untuk ditolerir. Namun ada hal-hal yang sifatnya, ya, khilaf bainal afham, perselisihan dalam hal pemahaman. Di mana para ulama sudah berselisih. Yang satunya mengambil istidlal dari satu riwayat, yang satunya lagi mengambil dalil dari riwayat yang lain, dan terkadang bahkan satu dalil, namun dari satu dalil ini terjadi perselisihan. Yang satunya melihat dari sisi yang lain, yang satunya melihat dari sisi yang lain pula. Oleh karena itu kadang-kadang terjadi perselisihan. Bangkit dari ruku', mana yang sahih, mana yang rajih, bersedekap kembali ataukah irsal dilepaskan tanpa sedekap. Terjadi perselisihan. Masing-masing memahami dalil. Yang itu merupakan perselisihan yang sudah klasik dari kalangan para ulama dahulu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal menggerakkan jari. Apakah digerakkan ketika tasyahud atau tidak. Dalam hal-hal yang seperti ini, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, kalau kita berpendapat dengan satu pendapat dari dua pendapat yang diperselisihkan, tidak perlu kita ngotot untuk bersikeras, ya, atau mengingkari dengan keras terhadap yang menyelisih kita. Kita harus berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pembahasan ilmiah tetap, ya. Dalam artian ketika kita diberi kemampuan untuk melihat dalil, untuk membahas sesuatu, lalu kemudian kita mampu memahami dalil, Setelah itu kita melihat masing-masing dari pendapat para ulama tersebut dan melihat bahwa di antara pendapat itu ada yang lebih menenangkan bagi kita. Kelihatannya saya lebih condong kepada pendapat ini dengan alasan ini dan ini. Nah, itulah yang wajib. Itulah yang hendaknya dilakukan oleh seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Nah, kita kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan bahwa para ulama telah khilaf dalam hal seorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Dalam hal ini ada dua perselisihan yang masyhur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seseorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku', maka dia dianggap mendapati satu rakaat. Dia tidak dianggap tertinggal dari rakaat tersebut. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, bahkan empat imam madhab berpendapat dengan pendapat ini. Dan juga diriwayatkan dari Al-Auza'i. Ya, dan yang lainnya. Diriwayatkan pula dari beberapa sahabat. Di antara yang telah kita sebutkan tadi, Ibnu Mas'ud. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada juga yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Zaid bin Thabit, dan yang lainnya dari para ulama. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Abu Bakr ini. Ini dalilnya jumhur ulama. Hadis Abu Bakr di sini menjelaskan bahwa Abu Bakr datang masuk bergabung dalam salatul jamaah dalam keadaan beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Paham ya? Dan sama sekali tidak disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan pada Abu Bakar untuk mengulangi salatnya. Iya kan? Rasulullahnya mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kepadamu semangat dan jangan kamu mengulangi perbuatan kamu itu. Tapi beliau tidak perintahkan untuk mengulangi sholatnya. Atau menambah sholatnya. Nah, sehingga kata jumhur ini dalil yang jelas. Kalaulah rakaat yang dikerjakan oleh Abu Bakr itu kurang. Tentu Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakr untuk mengulangi rakaat tersebut. Yakni menambah rakaat. Paham ya? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Abu Hurairah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'tum wa nahnu sujud fala ta'udduha syai'a. Wa man adraka ar-raka'a faqad adraka as-salah." Apabila kalian datang mendatangi salatul jamaah sementara kami sudah dalam keadaan sujud, jangan kalian menganggap sedikit pun. Yani jangan kalian menganggap itu terhitung satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan rakaat, maka sungguh dia telah mendapati sholat. Yang dimaksud ar-rakaat, kata jumhur, yang dimaksud waman adraka rakaat, barang siapa yang mendapatkan ar-rakaat, yang dimaksud rakaat adalah ruku'. Jadi barang siapa yang mendapatkan ruku', maka sungguh dia telah mendapati sholat. Ini alasan yang kedua. Dalil yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Juga datang dari hadis Abu Hurairah. Bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man adraka al-imam raki'an qabla an yuqima sulbahu faqad adraka as-salah." Barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku' sebelum imam itu mengangkat punggungnya, mengangkat tulang sulbinya, tulang punggungnya dalam keadaan ruku', maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Nah, ini dalil-dalil jumhur ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mendapati imam dalam keadaan ruku terhitung satu rakaat. Faham ya? Sebelum kita lanjut, difahami. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak teranggap. Tidak teranggap satu rakaat. Sehingga apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka apa yang dia dapati bersama dengan imam itu tidak teranggap satu rakaat, sehingga dia harus menambah. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Di antaranya adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ibn Khuzaimah, Abu Muhammad bin Hazm, dan dikuatkan oleh sebagian ahli tahqiq seperti Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nailul Awtar, dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, beliau juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, dengan tegas Abu Hurairah mengatakan, la ta'taddu biha illa idza adrakta al-imam qa'iman. Jangan engkau menganggap rakaat kecuali apabila engkau mendapati imam dalam keadaan berdiri. Ini adapun dalam keadaan ruku, jangan kau menganggap satu rakaat. Dan ini dinukilkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, kalaulah dinukilkan dari para sahabat, lalu kemudian tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat, maka pendapat jumhur adalah pendapat yang sangat kuat. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Maka pada hakikatnya pendapat jumhur, pendapat yang sangat kuat. Nah, apalagi dibangun di atas pendapat bahwa apabila ada sebagian atau satu orang dari kalangan para sahabat melakukan suatu amalan dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka perbuatan sahabat itu adalah hujjah. Namun kita mengatakan bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang para sahabat tidak berselisih. Bahkan para sahabat pun berselisih. Abu Hurairah menyelisih pendapat mereka, pendapat Ibnu Mas'ud. Dan beliau dengan jelas mengatakan, jangan kamu menganggap satu rakaat kecuali apabila engkau mendapati imam dalam keadaan berdiri. Nah, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, sehingga ini membutuhkan tarjih, melihat mana yang kuat. Adapun pendapat yang mengatakan tidak teranggap satu rakaat dengan beberapa dalil. Di antara dalil, dan ini merupakan dalil yang paling kuat dari pendapat yang kedua, yaitu hadis yang menjelaskan tentang suratul Fatihah sebagai rukun dalam salat. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Dan penyebutan la salata, tidak ada salat, asalnya adalah an-nafiyah lil jins, menafikan jenis salat tersebut. Tidak ada salat. Sehingga secara zahir menunjukkan bahwa tidak sah salat seorang kecuali dengan Al-Fatihah. Lah, seorang yang mendapati ruku, apakah dia membaca Al-Fatihah? Jawabannya tidak. Dia tidak membaca Al-Fatihah. Berarti apa? Berarti dia tidak mengamalkan hadis Ubadah bin Shamit yang dengan jelas mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ada beberapa riwayat yang lain, namun ini adalah dalil yang terkuat dari pendapat yang kedua. Lalu bagaimana dengan hadis Abu Bakrah? Maka pendapat yang kedua ini menjawab bahwa di dalam hadis Abu Bakrah ini sebenarnya tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan apakah Abu Bakrah itu menambah rakaat atau tidak. Tidak disebutkan. Ya. Yang disebutkan bahwa Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu datang, dan ketika beliau datang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk, maka beliau pun ikut rukuk. Kemudian selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa tadi yang berlari?" Kata Bakrah, "Ana." Maka Rasul mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan kamu mengulangi perbuatanmu. Sama sekali tidak disebutkan Abu Bakrah ketika datang rakaat keberapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat keberapa? Kan tidak diketahui. Mungkin di rakaat yang kedua. Mungkin di rakaat yang ketiga kalau itu salat 3 rakaat, atau mungkin di rakaat yang keempat kalau itu salat 4 rakaat. Tidak disebutkan. Ya. Dan juga tidak disebutkan pada akhirnya apakah Abu Bakrah menambah atau tidak. Ya. Mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan tersebut setelah selesai salatnya ketika Abu Bakrah menambah rakaatnya. Dalam artian tidak disebutkan dalam riwayat itu apakah beliau menambah rakaat atau tidak. Sehingga hadis ini muhtamil, ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Sebagian para ulama mengatakan idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka batal menjadikan itu sebagai dalil. Batal menjadikan hadis itu sebagai dalil. Jadi hadis Abu Bakar sebenarnya tidak jelas. Menunjukkan bahwa mendapati imam dalam keadaan rukuk teranggap satu rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ji'tum wa nahnu sujud fala ta'udduha syai'a wa man adraka ar-raka'a faqad adraka as-shalah. Apabila kalian datang dalam keadaan kami sujud, jangan kalian menganggap sedikit pun. Jangan kalian menganggap satu rakaat. Namun barang siapa yang mendapatkan ar-raka'ah yang dimaksud ruku', maka sungguh dia telah mendapati salat. Maka pendapat yang kedua mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini tidak sahih. Di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Yahya bin Abi Sulaiman Al-Madani, dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Itu pun kalau hadis ini sahih, anggap hadis ini sahih, Rasul tidak mengatakan barang siapa yang mendapati ruku', beliau mengatakan barang siapa yang mendapati rakaat. Ya. Sedangkan penyebutan rakaat ada kemungkinan bersama dengan Al-Fatihah. Penyebutan rakaat, ya, yang dimaksud adalah satu rakaat lengkap bersama dengan surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis Abu Hurairah yang mengatakan man adraka al-imama raki'an qabla an yuqima sulbah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk sebelum dia mengangkat punggungnya, maka sungguh dia telah mendapati salat tersebut. Maka pendapat kedua mengatakan hadis ini juga hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Abi Humaid Al-Madani, dan dia juga seorang perawi yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga wallahu taala alam, saya sendiri lebih condong pada pendapat yang kedua. Anda enggak tahu antum gimana. Ya. Nah, yang jelas sekali lagi dalam permasalahan bagi yang menganggap yang rajih pendapat jumhur ulama, silakan. Namun hendaknya dia berusaha membangun pendapat itu di atas pembahasan ilmiah. Ya. Dia berusaha mempertahankan. Kalau suatu saat ada majelis dialog, nah, siap-siap. Nah, dia harus siap untuk menjawab dan mempertahankan hujjahnya. Nah, maka ini ya wallahu taala alam yang merupakan ringkasan dari pembahasan dari permasalahan ini. Kemudian di dalam hadis Abu Bakar ini juga kita mendapatkan dalil bahwa di dalam Islam dianjurkan seorang bersemangat dalam menjalankannya. semangat dalam menjalankan Islam itu baik. Namun semangat harus dibarengi dengan ilmu. Tidak hanya sekedar semangat, semangat, semangat, tapi dia tidak menuntut ilmu. Semangat tanpa ilmu ini akan menyebabkan seorang keluar jalur. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zadakallahu hirsan." Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Tapi dalam hal kesalahan la ta'ud. Jangan kamu ulangi kesalahan kamu itu. Ya, dalam artian seorang dituntut berjalan bersama dengan semangatnya, maka dia berusaha menggandengkan semangat itu dengan ilmu. Oleh karena itu semangat yang dimiliki oleh seorang hendaknya diarahkan sebahagiannya atau mayoritasnya kepada ilmu. Nah, semangat belajar. Oh, ini bagus. Semangat talabul ilm, sehingga dia berusaha mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu dia membangun amalan-amalan di atas ilmu. Ini bagus. Tapi kalau hanya sekedar semangat, semangat diajak berjihad, semangat, semangat. Jihad, oh iya. Siap mati katanya. Nah, Tayyib, ini ada pengajian. Kajian salafi. Kajian Ahlus Sunnah. Menjelaskan tentang tauhid akidah. Waduh, saya masih punya dagangan nih. Ya, afwan, saya masih punya urusan. Wah, malasnya kalau ikut pengajian. Tapi dalam urusan emosi-emosi seperti itu. Katanya di baris terdepan. Masalah mati. Ya. Subhanallah. Sehingga orang yang seperti ini, dia akan menganggap sesuatu dari kebatilan itu sebagai amalan saleh, dan dia akan menganggap perbuatan merusak itu sebagai jihad fisabilillah. Dan itulah yang kita saksikan. Mereka anak-anak muda yang semangat, subhanallah, luar biasa semangatnya untuk menjalankan Islam, namun tidak terarahkan. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pantas untuk diberikan kepada mereka. Perbuatan ngawur, perbuatan menyimpang, itu jangan diulang. Sebagian mereka semangat berdakwah. Takutnya dakwah, dakwah. Keluar masjid, masuk masjid. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa semangatnya. Saking semangatnya, dia rela meninggalkan keluarganya tanpa dinafkahi. Rela. Nanti itu urusan Allah, Allah yang turunkan makanan. Nah, kan Maryam alaihissalam juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan pada Maryam alaihissalam. Tinggalkan tawakal ala Allah. Nah, huruj ke sana kemari. Nah, tanpa ilmu, subhanallah. Kalaulah dengan ilmu, ya, dengan hujjah yang jelas, hujjah yang kuat, masya Allah. Ya, butuh ta'awun. Ada yang tolong menolong dalam hal itu. Tapi didasari dengan kejahilan, kebodohan, semangat yang tanpa dasar dengan ilmu, maka menyebabkan seorang semakin tenggelam dalam kejahilan. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana tapi dalam sunnah. Ya, amalan biasa, ya. Tapi kita mengamalkan sunnah, itu jauh lebih baik daripada semangat bersungguh-sungguh tapi semangatnya dalam perkara bid'ah. Semangat mau jihad tapi yang diperangi kaum muslimin, yang korban kaum muslimin. Tidak ada manfaatnya, kemudaratan yang akan dia dapatkan. Pernah ada seorang sholat. Setelah dikumandangkan azan subuh, maka antara azan dan qomat, orang ini sholat lebih dari 2 rakaat. Dia sudah mengerjakan 2 rakaat, tambah lagi, tambah lagi. Ya. Rajin dia mengerjakan sholat. Sementara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara azan dan qomat pada waktu subuh kan 2 rakaat. Tapi orang ini setelah sholat 2 rakaat tambah lagi, tambah lagi. Didatangi oleh Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, sayyidut tabi'in, dan mengingkari perbuatan orang tersebut. Dilarang, jangan kamu melakukan perbuatan ini. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, hal yu'adzibuni Allahu 'ala shalah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa aku karena aku mengerjakan sholat? Ini kan sholat. Coba lihat. Ini syubhat. Apakah Allah akan menyiksa aku karena aku mengerjakan sholat? Apa kata Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, la, la yu'adzibuka Allah 'ala shalah, walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah. Allah tidak menyiksa kamu karena mengerjakan salat, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena salat, tapi kamu menyimpang. Kamu melakukan bid'ah, itu yang jadi masalah. Hah? Maka ini hujjah untuk membantah sekian banyak perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dan mereka menganggap itu perbuatan yang baik. Tahlilan, ya. Masa orang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka? Sesat. Oh, bukan itu masalahnya. Tapi tata caranya, metodenya, apa yang kamu lakukan tidaklah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah, bukan karena ucapan la ilaha illallah. Nah. Masa orang sesat hanya karena baca Yasin, surat Yasin? Loh, bukan itu. Surat Yasin itu baik. Tapi tata caranya, metodenya, merutinkan satu amalan, dibaca surat Yasin, malam Jumat surat Yasin, ada yang meninggal surat Yasin, dan seterusnya. Dari mana amalan seperti itu? Tidak ada contohnya dan bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.